Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nah, kita lanjutkan. Qawluhu wa lam yushadda aw yu'alla. Yani ini di halaman 28 atau di halaman 37. Jadi yakni yushtaratu an la yakuna syadzan wala muallalan wala muallalan. Di sini tadi walam yushadda au yu'alla au yu'all, yakni yushtaratu an la yakuna syaddan wala mu'allalan. Hadis sahih ini adalah hadis yang disyaratkan dia tidak syad. Syad itu adalah menyelisih riwayat yang lebih kuat darinya, riwayat kuat yang menyelisihi riwayat yang jauh lebih kuat darinya. Wala mu'allalan, dan tidak ada cacatnya. Mu'allalan apa? Cacat. Ya. Wa syadu. Syad di sini adalah wa alladhi alladhi yarwi as-siqatu mukhalifan liman huwa arjahu. Liman huwa arjahu minhu. Imma fil adadi, au fil sidqi, au fil adalati. Asyadu. Syad itu apa? Syad kalau orang Indonesia menyebutkan apa? Wah, syad. Ganjil. Padahal syad itu bukan maknanya ganjil. Tapi syad di sini maknanya secara mustalah hadis adalah alladhi yarwihi thiqatu mukhalifan. Apa yang diriwayatkan oleh seorang yang thiqah, terpercaya, mukhalifan, menyelisihi liman huwa arjahu minhu, menyelisihi kepada siapa yang lebih kuat darinya, menyelisihi siapa yang jauh lebih kuat darinya. Imma fil adadi, baik itu dalam adat jumlah, au fis sidqi dalam hal kejujuran, au fil adalati atau adalah. Adalah. Ya. Paham sampai di sini? Nah. Adalah apa, Mas? Sik, biarkan dia yang jawab. Oh, Mam, apa enggak adalah, Mas? Disebut adalah kok gini. Ah. Oh, Mas Furqan. Adalah apa? Presinya kok masih sama. Allah mubarik. Oh, Mas, adalah, Mas. Ya, adalah, Ustaz. Adalah, ditanya adalah. Adlan. You. Adalah. Adalah itu. Allah mubarik. Adalah. Istiqomatuddin wa wal muro'ah. Istiqomahnya agama dan muro'ah. Adab sopan santunnya. 6. Jadi fa idza ja'al hadithu bisanadin muttasilin lakinnahu syadun bihaitsu yakunu mukhalifan li riwayati ukhra. Jadi fa idza ja'al hadithu bisanadin muttasilin lakinnahu syadun bihaitsu yakunu mukhalifan li riwayatin ukhra hiya arjahu minhu imma fil adadi wa imma fis sidqi wa imma fil adalati wa imma fil adalati fa innahu la yuqbalu walau kana alladhi rawahu adlan adlan walau kana as-sanadu walau kana as-sanadu muttasilan wa dhalika min ajli syududihi min ajli syududihi. Jadi kalau misalnya katakan tadi syad apa artinya, seorang perawi yang thiqah terpercaya meriwayatkan, ya meriwayatkan apa yang menyelisihi orang yang jauh lebih kuat darinya, baik itu jumlahnya, baik itu kejujurannya atau adalahnya. Adalah itu apa? Istiqomatuddin wa muro'ah. Ya, istiqomahnya agama dia dan muro'ah. Muro'ah itu apa? Ya, sopan santun, adab. Faida ja'al haditsu bi sanadin muttasilin, kalau maka apabila ja'al haditsu, hadis itu adanya, datangnya itu dengan bisanadin, jadi di situ bisanadin muttasilin, dengan sanad yang muttasil, yang sanad yang bersambung. Lakinnahu syadun, namun itu syad, periwayatannya syad, bihaitsu yakunu mukhalifan li riwayatin ukhra, di mana itu menyelisihi dengan riwayat yang lainnya, dia arjahu minhu, dia itu jauh lebih kuat darinya, imma fil adadi, baik itu dalam adat jumlahnya, wa imma fis sidqi, atau dalam hal sidq, jujur, wa imma fil adalati, ataupun dalam adalah, tadi sudah jelaskan adalah, fa innahu la yuqbal, maka tidak diterima, walau kana alladhi rawahu adlan, walaupun perawinya di sini adalah seorang yang adil, yang adlan, yang tadi apa? Abu Adlan apa Adlan tadi? Ya, istiqamatuddin wa muro'ah. Walau kana sanadu muttasilan, walaupun sanadnya muttasil, bersambung. Wa dhalika min ajri syududihi. Yang demikian itu karena sebab apa? Syad. Syadnya. Syad, ya, bukan box syad ya. Itu bukan. Ya, itu bukan sengan, kifi dan yang lainnya. Apa kifi? Syad. Mas Arga, syad itu apa mas? Definisinya? Wah, maos gih mboten nganu mas. Gih sak sak germemengi jenengan mawon. Syad niku napa? Yarwihu, ada enggak yarwihu? Wa liman huwa arjahu minhu. Wis, moco bebas. Hati-hati mas, fokus mas. Itulah masalahnya. 6. Jadi wasyududu, ya, syududu. Jadi fa'innahu la yakbalu, fa'innahu la yakbalu walau kana alladhi rawahu adlan. Itu tidak diterima. Periwayatannya tidak diterima walaupun di situ apa? Walaupun perawinya seorang yang adil. Walau kana sanadu muttasilan, meskipun sanadnya juga bersambung. Wa dhalika min ajli syududi, yang demikian itu karena apa? Sebab syadnya. Sebab apa? Menyelisihi, periwayatannya menyelisihi dari yang lebih kuat darinya. والشذوذ قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين منفصلين يعني أنه لا يشترط في الشذوذ أن يكون رواة قد اختلفوا في حديث واحد بل قد يكون الشاذ أتى في حديث آخر مثاله ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان والحديث لا بأس به من حيث السند لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال لا تقدم رمضان بالصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه نعم. Nah, sekarang dijelaskan tentang makna syudud. Asyudud. Asyudud itu terkadang bisa terjadi di dalam hadis yang satu. Di hadis yang wahid. Waqad yakunu fi haditsaini dan bisa jadi dalam dua hadis munfasilaini yang terpisah. Dua hadis yang terpisah. Paham sampai sini? Nah, yakni maksudnya adalah annahu la yushtaratu fi syududi an yakuna arwatu qad ikhtalafu fi haditsin wahidin. Jadi maksudnya adalah tidak disyaratkan di dalam syudud bahwasanya apa? Perawinya itu berselisih dalam hadis yang satu saja. Ya. Berselisih dalam hadis yang satu saja. Bal qad yakunu syadu ata fi haditsin akhar. Tapi syad di sini bisa datang di hadis yang lainnya. Misaluhu contohnya. Ma warada fi sunan ya, di dalam kitab sunnah itu di dalam hadis Nabi SAW, anna Nabi SAW naha 'anis siyami idan tasafa Sya'ban. Nabi SAW itu melarang untuk berpuasa apabila sudah setengah dari bulan Sya'ban. Maksudnya apa? Kalau sudah 15 Sya'ban, antum yang tidak terbiasa puasa, maka tidak boleh mensengaja untuk puasa. Memulai puasa sunnah ketika 15 bulan Sya'ban. Tanggal 15 Sya'ban. Itu tidak bolehkan. Paham sampai di sini? Ini direkorkan Imam Ahmad, Abu Dawud, dan dijelaskan juga di dalam Sunan Tirmidzi Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wal haditsu la ba'sa bihi min haitsu sanad. Dan hadis ini tidak mengapa ketika dipandang dari sisi pandang apa? Sanad. Lakin namun ya, sabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun telah tetap dari Nabi SAW fi sahihaini di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini fi sunan maksudnya adalah sunan selain apa? Bukhari dan Muslim, yaitu Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah ya. Ini cuma Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah di dalam hadis ini. Dan juga ada Ahmad. Paham maksudnya di sini? Jadi kalau periwayatan itu diriwayatkan Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya bertentangan dengan apa yang diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim, maka diambil bahwasannya yang kuat adalah yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Paham sampai sini? Sehingga fi sahihaini annahu qol, di mana Rasulullah SAW bersabda, la taqaddamu ramadhana bisawmi yaumin. Janganlah kalian tuh mendahulukan puasa Ramadan dengan satu hari puasa, wala yaumaini ataupun dua hari puasa, illa rajul. Kecuali rajulun kana yasumu shoman falyasumhu. Kecuali orang yang sudah terbiasa puasa. Puasa Senin Kamis atau Daud, maka falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Paham sampai di sini? Misalnya apa? Puasanya hari Sabtu. Antum Senin puasa, Kamis puasa. Ya. Paham saya misi? Maka hari Sabtunya ternyata Ramadan. Maka antum pun masih boleh untuk Kamis itu puasa karena antum sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis. Tapi di situ menjelaskan dua hadis tadi menjelaskan tidak boleh antum mensengaja ketika tanggal 15 antum baru mulai puasa sunnah, itu enggak boleh. Paham sampai sini? Ya. Fa idza akhadna bil hadis tsani al waridi fi sahihaini qulna inna fihi ya inna fihi dalalatan ala anna siyama ba'da muntasofi sya'bana jaizun walaysa fihi syai'un walaysa fihi syai'un li'anna nahya li'anna nahya huddida bima qabla ramadana biyawmin au yawmaini biyawmin au yawmaini nah wa idha akhadna bil awwal fanakulu Inna an-nahya yabda'u min muntasaf Sya'ban. Fa akhadha Imam Ahmad bil hadits al waridi fi sahihaini wa huwa nahyu an taqaddumi Ramadan bis-sawmi yawmin aw yawmayn. Bis-sawmi yawmin aw yawmayn. Wa qala inna hadha shadun inna hadha shadun ya'ni min ya'ni bihi hadith as-sunan ya'ni bihi hadith as-sunani li'annahu mukhalifun lima huwa arjahu minhu li'annahu mukhalifun liman huwa arjahu minhu id إن هذا في صحيحين إذ إن أطعنا بوله إذ إن هذا في صحيحين وذاك في السنن نعم نعم di sini jelaskan tadi syudud antum sudah faham ini bisa terjadi di hadis yang satu atau dua hadis yang terpisah. Yani tidak disyaratkan di dalam syudud, di dalam syad itu harus apa? Periwayatnya berselisih dalam hadis yang satu, tidak. Tapi terkadang berselisihnya syadnya itu ketika di hadis yang lainnya. Contohnya adalah di riwayat di sunan. Sunan maksudnya di kitab-kitab sunan. Bahasanya Nabi SAW itu melarang untuk berpuasa ketika sudah masuk setengah dari bulan Sya'ban. Tanggal 15 Sya'ban. Dan hadis yang ya wal haditsu la ba'sa bihi min haitsu sanad. Secara sanadnya tidak mengapa. Namun ya di sini telah tetap bahasanya Nabi SAW menjelaskan di dalam kitab Bukhari dan Muslim la taqaddamu. Artinya la taqaddam Ramadhana bisawmi yawmin wala yawmaini. Jangan kalian itu mendahulukan Ramadan dengan satu hari puasa atau dua hari puasa. Illa kecuali rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Kecuali seorang laki-laki yang terbiasa untuk puasa maka dia berpuasa. Wa fa idza akhadna bil haditsi tsani. Kalau kita lihat di hadis yang kedua. Hadis yang kedua apa? Yang ini Mas. Ini yang kedua. Ya, yang kedua yang apa? La taqaddam Ramadhana Al-Warid fi sahihaini yang ada di kitab Bukhari dan Muslim, qulna inna fihi dalalah. Inna fihi dalalatan ala anna siyama ba'da muntasafi Sya'ban jaizun. Ini sebagai dalil bahwasanya puasa setelah 15 hari bulan Sya'ban itu jaizun. Dibolehkan. Walaysa fihi syai'un dan yang demikian itu tidak ada sesuatu apapun li'anna nahya huddida bima qabla ramadan biyaumin aw yaumin karena larangan itu dibatasi dengan apa yang sebelum ramadan yaitu satu hari atau dua hari sebelumnya Wa idza akhadna bil awal, kalau kita mengambil yang pertama, bil awal, maksudnya bil awal ya Bang, hadis yang pertama. Hadis yang pertama yaitu apa? Tentang hadis yang apa? Nah. Jadi hadis yang pertama kaitannya dengan naha anis syami idan tasofa sya'ban. Nabi SAW melarang kalau sudah setengah bulan sya'ban, melarang untuk puasa sunnah. Nah, kulna inna fi dalalatan ala anna siyama ba'da tasofi sya'ban jaizun wa laysa fi syai'un. Nah, di sini jelaskan kenapa fa akhadha Imam Ahmad wa laysa fi syai'un, ini tidak ada maksudnya. Kenapa? Li'anna an-nahya hudida bima qabla Ramadan. Karena larangan itu didefinisikannya, ada pembatasannya berdasarkan apa? Apa yang ada sebelum Ramadan, yaitu satu hari atau dua hari. Wa idza akhadna bil awal, kalau kita mengambil dari yang awal tadi disebutkan, fanaqulu inna an-nahya yabda'u min muntasafi Sya'ban. Maka larangan ini hanya berlaku setelah 15 di hari bulan Sya'ban. Fa akhadha al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengambil hadis ini sebagai bil hadis al-waridi fi sahihain, yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim, bahasanya bahwa huwa nahi an taqaddumi Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini, yaitu larangan untuk mendahulukan Ramadan dengan satu hari puasa atau dua hari puasa. Wa qala inna hadza syadun. Maka yang berkata di sini apa? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan inna hadza syadun. Hadis ini maksudnya adalah syad. Hadis ini adalah syad. Yani bihi hadisus sunan. Yaitu hadis syad itu hadis yang tadi nahi Nabi SAW anis syami idan tasofa sya'ban. Anna Nabi SAW nahi anis syami idan tasofa sya'ban. Nabi SAW itu melarang untuk puasa ketika sudah 15 hari di bulan Sya'ban. Karena ini diriwayatkan dari apa? Hadis sunan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Dawud dan Imam Ahmad. Li'annahu mukhalifun liman huwa arjahu minhu. Karena itu menyelisihi orang yang jauh lebih kuat darinya. Id anna hadza fi sahihaini wa dzaaka fi sunan, ataupun dengan alasan yang lainnya bahwasanya hadis yang kedua tidak boleh mendahului puasa Ramadan dengan satu hari atau dua hari, bukan setengah bulan tapi satu hari dua hari, itu adanya di mana? Di riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan yang tadi larangan untuk puasa semenjak 15 hari bulan Sya'ban ini ada riwayatnya di mana? Di kitab-kitab sunan. Paham? Jadi kalau ada di kitab sunan dibandingkan dengan apa yang ada di sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, maka yang Sahih Bukhari dan Muslim dianggap jauh lebih kuat dari apa yang di Sahih Bukhari dan Muslim. Paham sampai sini? Naam. Wa min dalika ma warada fi sunan Abi Dawud anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an sawmi yaumi sabti la tasumu yaumi sabti illa fi mafturidu alaikum faqad hakama ba'dul ulama'i ala hadal hadithi bisyudud li'annahu mukhalifun liqali nabi sallallahu alaihi wasallam li ihda nisa'ihi hina wajadaha sha'imatan yaum al-jum'ati faqala hal sumti amsi faqalat la qala atasumina ghadan qalat la qala fa'aftiri qala la qala fa'aftiri wa hadha hadithu sabitin fi sahihi. Naam. Wa fihi dalilun ala anna siyama yaum sabti jaizun laysat fihi ba'sun. Wa huna qala ba'dul ulama inna hadithan nahyi an siyami yaum sabti syadzun syadzun li'annahu mukhalifun lima huwa arjahu minhu. Wa minal ulama'i man qala la mukhalafata ya la mukhalafata huna wa dhalika liimkanil jam'i wa idha amkanal jam'u fala mukhalafata fala mukhalafata wal jam'u bainal hadithaini an yuqal inna an-nahya kana an ifradihi inna an-nahya kana an ifradihi ay annahu nuhya an sawm yawm sabti mustaqillan mustaqillan bi mufradihi amma idha sawmahu ma'a yawm al-jum'ati aw ma'a yawm al-ahadi fala ba'sa bihi fala ba'sa bihi hina idin wa min al-ma'lumi annahu idha amkana al-jam'u fala mukhalafata wala shududha jadi idha amkana al-jam' fala mukhalafata wala shududha. Nah, ini sebenarnya pemisalan ini pemisalan menurut apa yang difahami oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Sedangkan puasa yaum sabt di sini larangan puasa sabt ini pernah ana jelaskan panjang lebar tentang tasjir. Ruwatul hadisnya itu tidak syad. Tidak syad. Dan apa yang dijelaskan di dalam hadis ini kepada li ihdanisaihi ketika mendapati ya salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa itu kaitannya bahwasanya itu tidak ada kaitannya dengan puasa Sabtu menyendiri. Makanya yang disepakati adalah larangan puasa Sabtu menyendiri. Paham? Kalau yang Sabtu menyendiri tidak boleh. Makanya disebutkan di sini wa min dalika ma warada fi sunan Abi Daud. Di dalam sunan Abi Daud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam an shomi yaum sabt. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk puasa pada hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu dilarang? Karena ada hadisnya la tasumu yauma sabti illa fi mafturidu alaikum. Janganlah kalian itu puasa hari Sabtu kecuali apa yang diwajibkan bagi kalian. Maksudnya apa? Puasa wajib pada hari Sabtu tidak mengapa, tapi puasa sunnah tidak dibolehkan. Contohnya yang tidak dibolehkan apa, Mas? Puasa Daud yang bertepatan dengan hari Sabtu. Lewati, Mas. Paham sampai sini? Nah. Pokok dan di sini jelaskan ini puasa Sabtu sebenarnya sudah panjang lebar, tapi dengan izin Allah Azza Wajal untuk pekan depan mungkin akan dijelaskan lagi tentang puasa Sabtu dari A sampai Z lagi. Karena ini adalah bagian yang menarik ketika kita membahas tentang ahkamu syar'iyyah bitafasil. Memahami hukum-hukum Islam dengan perincian. Dan ini hanya bisa didapat ketika kita menjumpai suatu permasalahan kemudian kita bahas tuntas tas. Nah, jadi sebagian para ulama menghukumi maksudnya hadis ini adalah dengan syad. Dengan apa? Syad. Li'annahu mukhalif. Karena ini bertentangan dengan sabda Nabi SAW kepada seorang dari istri Nabi SAW ketika Nabi SAW mendapatinya beliau sedang berpuasa pada hari Jumat. Dan Nabi SAW mengatakan, apakah engkau puasa kemarin? Hari, maksudnya hari Kamis. Kemudian beliau mengatakan, yang istri beliau mengatakan, tidak. Qala atasumi ghadan. Apakah engkau itu mau berpuasa besok? Qalat la, aku tidak mau. Qala Nabi SAW mengatakan, fa'aftiri, maka berbukalah. Berbukalah. Ya. Ini apa tentang kaitannya menyendiri puasa Jumat. Puasa apa? Jumat. Dan ini tidak ada kaitannya tentang atasumi ghadan. Ini mengkaitkan ketika Jumat dan Sabtu. Yang ingat tuh. Kamis dan Jumat atau Jumat dan Sabtu. Kan Sabtu tunggal. Kalau Sabtu tunggal, ulama sudah sepakat bahwasanya apa? Itu situ apa? Ada larangan. Ya. Wa hadha al-hadithu sabitun fis sahih. Dan ini hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Wa fihi, di dalamnya itu adalah tentang apa? Dalil bahwasanya puasa hari Sabtu itu dibolehkan dan itu laisa fi ba's. Itu tidak mengapa. Nah, ini laisa bitarjih. Ini adalah pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah bahwasanya puasa Sabtu itu dibolehkan menurut beliau. Dan apa yang beliau pendapat itu sah-sah saja. Tapi bagi kita untuk tidak taklid, kita harus mendudukkan itu permasalahan sesuai dengan yang seharusnya. Wa huna qala ba'dul ulama, dan ini ada sebagian ulama mengatakan inna haditsan nahi an siyami yaum sabti syadzun. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya larangan puasa hari Sabtu itu syadz. Li'annahu mukhalifun lima huwa arjahu minhu, karena dia menyelisihi apa yang lebih kuat darinya. Wa minal ulama man qala la mukhalafata huna. Ada sebagian ulama yang mengatakan apa? Tidak ada pelanggaran di sini, tidak ada penyimpangan di sini. Wa dzalika li imkanil jam, karena ini ada kemungkinan untuk digabungkan. Fa idza amkanal jam fala mukhalafata. Maka kalau dimungkinkan untuk menggabungkan, maka tidak ada perselisihan lagi. Tidak ada penyimpangan lagi. Wal jamu bainal haditsaini an yuqal, dan jamak menggabungkan dua hadis itu hendaknya dikatakan apa? Innan nahya kana an ifradihi. Larangannya ini adalah menyendiri hari Sabtu. Ai annahu nuhya an su'umi yaum sabti mustaqillan bi mufradihi. Itu ada yang dilarang itu adalah puasa hari Sabtu mustaqillan, menyendiri, bi mufradihi, dengan sendiri. Jadi tidak kaitannya dengan Ahad atau Jumat. Jadi sangat lombar. 6. Amma idza shomahu ma'a yaumil jum'ati au ma'a yaumil ahadi fala ba'sa bihi hina idin. Maka ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Apabila dia itu puasa dengan hari Jumat atau dengan hari Ahad, maka tidak mengapa. Wa minal ma'lumi annahu idza amkana al-jam fala mukhalafata wala syudura. Maka kalau misalnya disebutkan dimungkinkan untuk menggabungkan, maka tidak ada lagi penyimpangan maupun syad. 6. Jadi insyaallah dengan izin Allah, tolong ingatkan untuk pekan depan kita membahas tentang hadis hari Sabtu. Ya. Meskipun sebenarnya tidak dalam cakupannya, tapi di sini agar antum semua paham. Ya, antum semua paham tentang apa yang disampaikan tentang puasa hari Sabtu. Paham ya? 6. Kemudian wa minas sududi an yukhalifa ma ulima bidarurati minad din. Nah, dan termasuk syad itu adalah an yukhalifa. An yukhalifa ma ulima, menyelisih apa yang telah diketahui, bidarurati minad din, dengan apa yang urgensinya dalam agama itu tinggi. Ya, urgensinya dalam agama itu tinggi. Misaluhu fi sahih Bukhari. Contohnya di dalam sahih Bukhari. Riwayat annahu yabqa fin nari fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Fayunshi'u Allahu laha aqwaman wa yadkhiluhumun nara. Nah, adzan ya. فهذا الحديث وإن كان متصل السند فهو شاذ لأنه مخالف لما علم بضرورة الدين يا بضرورة من الدين وهو أن الله تعالى لا يظلم أحدا وهذه الرواية في الحقيقة قد انقلبت على راوي والصواب أنه يبقى في الجنة فضل أمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله أقواما فيدخلهم جنة وهذا فضل ليس فيه ظلم أما الأول ففيه ظلم. نعم. نعم. يلا persiapan adzan. Nah, kita akan mengulang insyaallah binillah pada pekan yang akan datang kaitan dengan hadis Sabtu tentang puasa Sabtu dan juga kaitannya dengan hadis yang disebutkan di dalam penjelasan syudud di sini, yaitu baliknya ke sini. Ya. Misaluhu fi sahih Bukhari riwayat annahu yabqa fin nari fadlun amman dakhalaha min ahli dunya wa yunshi'ullah laha aqwaman fa yadkhuluhum an-nar. Ini nanti kita akan bahas insyaallah binillah pada pekan yang akan datang. Ya. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i dan juga kita dimudahkan untuk beramal dengan apa yang kita fahami dari ilmu ini dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab dan kita diberikan anugerah akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.